بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya, sampai pada daras pelajaran yang ke-10. Ya. Durusul Lughah Al-Arabiyyah, jilid yang ke-4. Ya. Pelajaran yang ke-10 ya. Ad-Darsul Ashiru. Ya. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran ke-10. Terakhir pembahasannya ya, tentang Womir, ya, pembahasan yang disampaikan di pelajaran ini pada tamarin, ya, ini tentang Womir, yakni Womir muttasil dan Womir munfasil, serta sesuai dengan keadaan i'rabnya, ya, ada Womir rafa', baik itu Womir rafa' yang munfasil ataupun Womir rafa' yang muttasil, dan juga Womir nasab, ya, Womir nasab munfasil dan Womir nasab muttasil, dan Womir jar. Ya, untuk Womir jar ini hanya ada muttasil saja. Jadi Womir jar muttasil. Ya, tidak ada Womir jar yang munfasil. Ya. Ini yang dibahas, disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Sekarang juga pada pembahasan yang terakhir kemarin disebutkan bahwasannya Womir itu ada 3 tingkatan atau 3 rutbah, ya, rutbah atau tingkatan atau posisi, yakni yang pertama rutbatul ghaib, tingkatan atau rutbah ghaib. Ghaib itu, ya, orang yang tidak hadir, artinya orang ketiga atau yang sesuatu yang dibicarakan. Ya, domir-domirnya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini. Kemudian yang kedua adalah rutbatul mukhatabi. Ya, rutbah mukhatab, jadi posisi atau kedudukan atau tingkatan mukhatab, yakni yang diajak bicara atau lawan bicara atau orang kedua. Ya. Bomir-bomirnya adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian berikutnya, rutbatul mutakallimi, rutbah mutakallim. Posisi atau kedudukan atau tingkatan mutakallim. Atau orang pertama, pembicara. Ya, orang yang berbicara. Ini. Waboma iruha, bomir-bomirnya adalah ana dan nahnu. Yang hanya ada 2 untuk mutakalim, ana, nahnu. Ini. Jadi ini 3 rutbah atau 3 tingkatan, ya, dari womir-womir. Ya. Ya, di sini yang disebutkan womir-womirnya yang rafa' munfasal, ya, huwa, huma, hum, atau anta, antuma, ya, antum, ataupun ana, nahnu. Ya. Ini insyaAllah mewakili untuk bomir-bomir yang lainnya, artinya bomir nasab, bomir jar, baik yang munfasil ataupun yang muttasil. Jadi tentu yang termasuk apa tadi, misalkan rutbah ghaib, ya juga termasuk di situ bomir iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Bomir mukhatab, ya iyaka, iyakuma, iyakum. Ya, bomir mutakalim, iya, ya, iya, na. Dan juga yang mutasil, seperti bomir ha, ya, untuk ra'ib, bomir kaf, untuk mukhatab, atau untuk bomir ta, ya, untuk mukhatab, untuk dhamir fa, untuk mutakallim, atau dhamir ya mutakallim, dan seterusnya. Itu ya, ini. Kemudian yang berikutnya, kemarin ada latihan pada pembahasan atau akhir pembahasan ini, soal yang disampaikan di sini, istakhrij minad darsi dhamairan nasbi dhamairan nasbi al-munfasilata. Ya, istakhrij minad darsi dhamairan nasbi al-munfasilata. Cari, keluarkan dari dars dhamir-dhamir nasab yang munfasil. Wadhkur sabab al-ityani bi kulli wahidin minha munfasilan. Ya, wadhkur sabab al-ityani bi kulli wahidin minha munfasilan, dan sebutkan sebab mendatangkannya ya, dengan masing-masingnya secara munfasil. Sebutkan sebabnya kenapa itu didatangkan ya, masing-masing dhamir itu didatangkan secara munfasil ya. Kita lihat kembali ke dars 10 ya, pada hiwar, pada percakapan ya, yang dicari apa tadi? Dhamir nasab yang munfasil ya. Baik. Dhamir nasab munfasil. Dari awal, dari atas. Ya Usamatu al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi. Tidak ada. Berikutnya, uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Juga tidak ada. Berikutnya, lam yatlub al-muraqibu. Lam yatlubil muraqibu illa iyaka. Mana? Ya, dhamir iyaka. Ini dhamir nasab munfasil ya. Iyaka, dhamir nasab munfasil. Mas sabab, apa sebabnya? Kenapa di sini didatangkan dhamir nasab munfasil ini? Ya. Waqa'a ba'da illa. Ya, jadi waqa'a ba'da illa. Dia terletak setelah illa. Ya, jadi dhamir nasab ini yang munfasil ini dia terletak setelah illa. Maka tadi dhamir nasabnya digunakan yang munfasil. Berikutnya, akhsya annahu nasiya, dan seterusnya, coba dibaca satu persatu. Mana? Langsung saja sebutkan. Inni wa iyahuma, ya, ini tidak ada ya, wa mushtarikuna fi musabaqati sibahati. Khudhuma idan, aina kitabul mudiri ya Ibrahimu, a'taituhu iyahu. A'taituhu iyahu, mana? Ya, dhamir iyahu. Ini dhamir nasab yang munfasil ya, iyahu. Mas sabab, apa sebabnya? Sebab kedatangan yang dhamir nasab ini munfasil ya. Yani waqa'a ba'da dhamir nasbin waqa'a ba'da dhamir nasbin muttasilin. Dia terletak setelah dhamir nasab yang muttasil ya. Waqa'a ba'da dhamir nasbin muttasilin. Dia terletak setelah dhamir nasab yang muttasil ya. A'taituhu, ada dhamir ha. Dhamir ha ini dhamir nasab. Dia muttasil. Dhamir nasab yang keadaannya muttasil. Nah, setelahnya ada dhamir lagi. Dhamir nasab juga sama, sama-sama dhamir nasab. Maka yang kedua atau yang setelahnya, yang setelah dhamir nasab muttasil itu didatangkan dalam keadaan munfasil. Ini jadi ini dhamir nasab munfasil ya, waqa'a ba'da dhamiri nasbin muttasilin. Dia terletak setelah dhamir nasab muttasil. Ya, berikutnya wa aina dafaru thullabi a'taituhum iyyaha. Iyyaha sama ya. Sebabnya seperti yang tadi, waqa'a ba'da dhamiri nasbin muttasilin. Dia terletak setelah dhamir nasab muttasil. A'taituhum ya. Ada dhamir ha di sini. Ini dhamir nasab ya, muttasil. Kemudian setelahnya ada dhamir nasab lagi, maka yang kedua yang setelahnya ini digunakan yang munfasil iyaha. Berikutnya, aina wa aina majallati a'taitukaha. Ini tidak ada domir nasab yang munfasilnya. Mata a'taitaniha. Ini juga tidak ada. Berikutnya, a'taitukaha amsi fi maktabika. Akhadtaha wa wada'taha fi durji. Tidak ada. Na'am, al-ana tadakkartu. Ya, al-ana tadakkartu. Mas, ya, tidak ada ya. Berikutnya, masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Tidak ada. Berikutnya, a'iyya ya tas'alu ya ustadu. A'iyya ya tas'alu. Mana domir nasab yang munfasil? Ya. Iya ya. Iya ya. Ini domir nasab munfasil. Ya, domir nasab munfasil. Baik. Apa sebabnya di sini? Sebabnya, ya. Kana maf'ulan bihi wa taqaddama 'ala fi'lihi. Ya. Kana maf'ulan bihi wa taqaddama 'ala fi'lihi. Dia keadaannya sebagai maf'ul bih dan dia mendahului fi'ilnya. Ya. Dia sebagai maf'ul bih. Iya ya di sini sebagai maf'ul bih dan dia mendahului fi'ilnya. Dia mendahului fi'il tas'alu. Ya, tas'alu fi'ilnya, fi'il dan fa'il. Kemudian iya ya ini maf'ul bih yang mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ini ya, dhamir nasab yang munfasil. Berikutnya, na'am iyyaka as'alu. Ya. Sama, yaitu dhamirnya adalah iyyaka, dhamir nasab yang munfasil ya, iyyaka. Sebabnya sama sebelumnya. Sebabnya apa? Ya. Dia sebagai maf'ul bih dan mendahului fi'ilnya. Ya. Berikutnya, ismi Ukashatu iltahaqtu bil ma'hadil yawma waltahaqa ma'i salatatu thullabin min baladi hum fi faslin akhara. Ya ustadu, arju an tusa'idani faqad fatatni durusan kathiratun. Tidak ada ya. Sa'usa'iduka wa iyahum insya'allahu. Sa'usa'iduka wa iyahum. Ini iyahum. Ini dhamir nasab munfasil. Kenapa di sini didatangkan dhamir nasab yang munfasil? Ya. Wa iyahum. Berarti waqa'a ba'da harfil atfi. Ya. Waqa'a ba'da harfil atfi. Dia terletak setelah huruf atf. Ya. Sa'usa'iduka wa iyahum. Ada waw. Wawnya ini waw atf. Maka dhamir nasab yang terletak setelah huruf atf ini, ya, sesuai dengan keadaan ma'tuf alaihnya. Secara makna sesuai. Adapun secara lafaz di sini, setelah huruf atf, maka dia digunakan dhamir nasab yang munfasil. Ini ya, wa iyahum. Ya, afwan tadi ya. Berikutnya, lan nansa musa'adataka iyana abadan insya'allahu. Apa? Musa'adataka iyana. Dhamir nasabnya yang munfasil iyana. Iyana ini dhamir nasab munfasil. Dan apa sebabnya? Sebab didatangkannya dhamir nasab ini keadaannya munfasil. Ya. Waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Ya. Waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Dia terletak sebagai maf'ul bi untuk masdar yang idhofah pada fa'ilnya. Ini. Musa'adataka. Ya, musa'adataka. Musa'adah. Musa'adatun. Ini masdar. Ya, masdar ya. Dari fi'il sa'ada. Yusa'idu. Kemudian masdarnya musa'adatun. Ya, masdar ini diidhofahkan pada fa'ilnya. Ya, ini dhamir kaf. Ya, untuk mukhatab. Ya. Kemudian ada maf'ul bihnya. Yakni dhamir, maf'ul bihnya berupa dhamir. Karena maf'ul bih ya dhamirnya dhamir nasab. Jadi dhamir nasab ya dia menempati tempat nasab seperti maf'ul bih misalnya atau isim dari inna ataupun yang lainnya. Itu dhamir nasab ya, pengertian dhamir nasab sebagaimana disampaikan kemarin. Kemudian yang digunakan yang mana? Yang mutasil ataukah yang munfasil? Karena dia terletak setelah masdar yang diidhofahkan pada fa'alnya, maka digunakanlah dhamir nasab yang munfasil. Ya. Ini iyana, ini dhamir nasab munfasil. Ya, waqa'a ba'da masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Dia terletak setelah masdar yang diidhofahkan pada fa'alnya. Ini. Berikutnya, araka tujidul lughatal arabiyyata man 'allamaka iyyaha? Ya, iyyaha. Ya, dhamir nasabnya yang munfasil adalah iyyaha. Mas sabab, apa sebabnya? Sebab didatangkannya dhamir nasab ini. Waqa'a ba'da dhamirin nasbin muttasilin, ya. Waqa'a ba'da dhamirin nasbin muttasilin. Dia terletak setelah dhamir nasab yang muttasil. Apa dhamir nasabnya yang muttasil adalah kaf. Alamaka ada kaf. Dhamir kaf ini dhamir nasab yang muttasil. Kemudian setelahnya ada dhamir nasab lagi. Maka digunakanlah yang munfasil. Iyaha. Ini ya. Allamani iyaha abi. Sama iyaha. Dhamir nasab yang munfasil. Sebabnya juga sama ya, karena dia terletak setelah dhamir nasab muttasil. Allamani ada ya, dhamir ya ini dhamir nasab muttasil ya, sebelum dhamir nasab yang munfasil ini. Berikutnya iqra'il ayati ya hamidu yasta'idu wa yubasmilu thumma yaqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka ini dhamir nasab munfasil ya. Apakah sebabnya? Ya, kana maf'ulan bihi wa taqaddama 'ala fi'lihi. Kana maf'ulan bihi wa taqaddama 'ala fi'lihi. Ya, dia berupa maf'ul bihi dan dia mendahului fi'ilnya. Iyaka, ini maf'ul bi. Mendahului fi'ilnya, yaitu na'budu. Dan juga nasta'inu. Ya, ini. Maka, di sini digunakan dhamir nasab yang munfasil. Ini ya, iyaka. Ini. Berikutnya. Dalam ayat yang berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Illa iyyahu. Iyyahu dhamir nasab munfasil. Sebabnya apa di sini? As-sabab. Ya, waqa'a ba'da illa, dia terletak setelah illa. Illa iyyahu. Ini. Berikutnya ayat yang berikutnya, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Wa iyyakum waqa'a ba'da harfi atfin, dia terletak setelah huruf ataf ya, terletak setelah huruf ataf ya. Ini berikutnya, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wa inna aw iyyakum, apa iyyakum ya, dhamir nasab munfasilnya adalah iyyakum. Sebabnya ya, waqa'a ba'da harfi athfin, terletak setelah huruf ataf. Wa inna au iyyakum, ada au ini huruf ataf ya, maka dhamir nasab yang setelahnya itu munfasil au iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yusma'u ramainu jarasi qala hamidun hada yawmu ziyaratin mudarisina iyana fil mahja'i nantaduru al-mudira wa iyaka ya ustadu ba'da salatul asri sanajurukum insya'allahu. Ada dua ya, dhamir nasab munfasil pada ucapan Hamid di sini. Yang pertama adalah iyana. Hadza yaumu ziyaratil mudarrisina iyana. Apa di sini iyana? Kenapa di sini didatangkan dhamir nasab yang munfasil ini? Sebabnya ya. Waqa'a. Apa? Waqa'a ba'da. Apa waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Ya, waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Dia terletak sebagai maf'ul bih. Ya, ziaratil mudarisina maf'ul bih. Ya, pada masdar yang diidhafahkan pada fa'ilnya. Jadi sebab yang kedua ya, terletak sebagai maf'ul bih pada masdar atau untuk masdar yang diidhafahkan pada fa'ilnya. Masdarnya mana? Ziarah, ziaratun ke masdar. Masdar ini diidhafahkan pada fa'ilnya, yakni al-mudarrisina. Kemudian ada maf'ul bihnya berupa dhamir, yakni iyana, ya, dhamir nasab. Kemudian dia munfasil karena dengan keadaan tersebut, ya, dia sebagai maf'ul bih, ya, kemudian terletak setelah masdar yang diidhafahkan pada fa'ilnya ini. Berikutnya, nantadirul mudira wa iyaka. Iyaka ba'da harfil atfin atau ba'da harfil atfi. Ya. Dia terletak setelah huruf atof. Ya. Ba'da harfil atfi. Terletak setelah huruf atof. Ini ya. Dhamir nasab munfasil yang ada dalam siwar atau dalam daras yang ke-10 kemarin ya. Ini. Baik. Berikutnya. Melanjutkan pembahasan tamrinnya. Tamrin rabi'un atau at-tamrinur rabi'u atau tamrin rabi'un. Tamrin yang keempat. Latihan yang keempat. At-tamrinur rabi'u ya, latihan yang keempat. Qaddim al-maf'ula bihi 'ala al-fi'li fi kulli jumlatin mimma ya'ti. Qaddim, dahulukan. Al-maf'ula bihi, maf'ul bih. 'Ala al-fi'li, pada atas fi'il atau pada fi'il, fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat, mimma ya'ti, berikut ini. Ya. Jadi dahulukan maf'ul bih ya, atas fi'ilnya, terhadap fi'ilnya. Jadi dahulukan maf'ul bih atas fi'ilnya atau dahulukan maf'ul bih terhadap fi'ilnya fi kulli jumlatin mimma ya'ti pada setiap kalimat berikut ini. Contoh awalan yang pertama, na'buduka. Ya, na'buduka maf'ul bihnya dhamir kaf. Ya, ini dhamir nasab yang muttasil. Kemudian dhamir ini didahulukan daripada fi'ilnya. Didahulukan atas fi'ilnya. Maka menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi yang semula dhamirnya kaf, ya, dhamir nasab yaitu kaf. Kemudian karena letaknya setelah fi'il, ya, na'buduka. Kemudian ketika diubah letaknya menjadi sebelum fi'il, maka yang digunakan adalah dhamir nasab yang munfasil. Iyyaka. Ini ya. Yang kemarin disebutkan, dijelaskan, di situ menunjukkan makna hasr. Ya. Al-hasr atau hasr. Ya. Ha-sot-ra, ya. Hasr, ya. Pembatasan. Iyaka na'budu. Hanya kepadamulah. Ya. Kami beribadah, kami menyembah. Ini. Berikutnya. Tanyaan yang kedua, nasta'inuka. Ya. Nasta'inuka. Kami meminta pertolongan kepadamu. Dhamir maf'ul bihnya mana? Dhamir kaf ya. Dhamir nasab yang muttasil. Kemudian dia didahulukan menjadi iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu, hanya kepada-Mu lah atau hanya Engkau lah ya, kami meminta pertolongan, hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Ini ya, berikutnya. Nastaghfiruka, ya, nastaghfiruka, kami meminta ampun kepada-Mu. Pemerkahnya didahulukan menjadi iyyaka nastaghfiru, ya, iyyaka nastaghfiru, hanya kepada-Mu kami meminta ampunan. Ini ya, jadi ketika apa, dhamir ketika maf'ul bi itu didahulukan daripada fi'il dan fa'alnya, maka di antara maknanya di situ adalah menunjukkan al, menunjukkan apa, hasr ya, hasr ya, pembatasan ini hanya atau yang semakna dengan itu ya, terjemahannya dengan kata-kata hanya, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah atau hanya Engkau lah kami beribadah, kami menyembah. Iyyaka nasta'inu, hanya Engkau lah kami meminta pertolongan ya, dan seterusnya gitu ya. Baik. Berikutnya rabi'an yang keempat, ra'aituhu, aku melihat dia. Umpamanya umpamir ha ya, didahulukan atas fi'il dan fa'alnya menjadi apa, ra'aituhu, ha-nya didahulukan menjadi huwa atau iyahu, afwan ya, afwan, menjadi iyahu ya. Jadi apa, iyahu ra'aitu, iyahu ra'aitu, hanya dialah yang aku lihat. Ini berikutnya khamisan yang kelima, an anadaitani ya ustadu, anadaitani ya ustadu, apakah Engkau memanggil saya, Pak, wahai Pak Guru, wahai Pak Dosen. Nah, di sini apa, anadaitani, hamzahnya adalah hamzah istifham ya, anadaita, hamzah di awal itu adalah hamzah istifham ya, ini artinya tidak atau bukan fi'il, bukan fa'il, juga bukan maf'ul bih, tapi dia hamzah istifham ya. Kemudian apa, maf'ul bih-nya mana? Ya, ya mutakallim, nadaitani, yang menjadi maf'ul bih adalah ya mutakallim. Adapun dhamir ta yang fathah itu sebagai fa'alnya, anadaita, ta yang fathah itu fa'alnya, kemudian ya mutakallim itu sebagai maf'ul bih ya. Ini kemudian dia didahulukan ya, maf'ul bih itu didahulukan menjadi apa, a iya ya ya, a iya ya, hamzah istifham tetap ya, dan selalu berada di awal kalimat ya, huruf-huruf istifham hamzah istifham ya, dia termasuk haraf istifham. Jadi ada tulis istifham, di antaranya adalah hamzah istifham, ini harus selalu berada di awal kalimat ini. Kemudian baru kemudian dhamirnya a iya ya. Ya, a iya ya nadaita. A iya ya nadaita ya ustadz. Apakah saya yang engkau panggil, yang engkau seru wahai Pak Guru? Ini ya, a iya ya nadaita. Jadi ketika maf'ul bih yang semula di akhir dalam kalimat kemudian didahulukan, susunannya diletakkan sebelum fi'il. Ya. Ya, menjadi tadi ya, a iya ya nadaita. Maka apa yang akhir tidak ada lagi dhamir sebagai maf'ul bih ya. Jadi jangan dikatakan a iya ya nadaitani. Ya, tidak, ya-nya sudah didahulukan dengan perubahan bentuk tadi menjadi dhamir nasab yang munfasil. Jadi a iya ya nadaita. Ini. Berikutnya yang keenam, salisan, tatlubuha al-mudiratu. Ya, tatlubuha al-mudiratu. Mudirah mencari dia, mencarinya untuk seorang perempuan ya. Didahulukan menjadi apa? Iyaha. Iyaha tatlubul mudiratu. Iyaha tatlubul mudiratu. Dialah yang mudirah cari. Dia seorang perempuan ya. Iyaha tatlubul mudiratu. Berikutnya, sabi'ah yang ketujuh. Sa'alahumul mudiru. Sa'alahumul mudiru. Mudir bertanya kepada mereka. Mu'mirnya atau maf'ulbihnya. Sa'alahum. Haknya didahulukan menjadi apa? Iya, menjadi iyahum. Iyahum. Iyahum sa'alal mudiru. Merekalah atau hanya merekalah yang Pak dosen tanyai. Ya, ini. Sa'ala ya, bertanya di sini maknanya. Ya, berikutnya pembahasan tamrin yang berikutnya al-khamis yang kelima ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini, summa hawilil jumal al-atiyata 'ala ghirariha musta'milan illa, kemudian ubahlah kalimat-kalimat yang ubahlah kalimat-kalimat berikutnya semisalnya dengan menggunakan illa. Ya, perhatikan contoh ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya sesuai dengannya, ubahlah kalimat-kalimat berikutnya ala ghirarihi yang sesuai dengannya musta'milan illa dengan menggunakan illa. Contoh awalan yang pertama, ra'aituhu, aku melihat dia, diubah kalimatnya, ada penambahan ma nafiyah di awal dan ada penambahan illa sebelum maf'ul bih ya, menjadi ma ra'aitu illa iyyahu. Ma ra'aitu illa iyyahu, aku tidak melihat kecuali hanya dia. Ya, ra'aituhu, aku melihat dia, kemudian dinafikan menjadi ma ra'aitu illa iyya. Ya, ma ra'aitu illa iyyahu, aku tidak melihat kecuali dia atau kecuali hanya dia. Ini. Itu ya. Berikutnya langsung saja. Sanian yang kedua, soal atau kalimat yang kedua, na'buduhu. Ya, na'buduhu. Kita atau kami beribadah kepadanya. Ya, didahulukan diubah kalimatnya menjadi contoh, jadi menambahkan ma an-nafiyah, man nafiyah, dan menambahkan illa sebelum maf'ul bih. Menjadi ma na'budu illa iyyahu. Ya, ma na'budu. Atau kalau di sini fi'ilnya mudhari', na'budu. Ya, apa? Huruf nafinya, an-nafiyahnya, ya dengan la. Ya, walaupun dengan ma juga bisa. Tetapi dari sisi makna tidak kurang tepat, kurang mencakup ya. Karena kalau ma apa, ya penafiannya ya hanya saat diucapkan. Ma na'budu, kita atau kami tidak beribadah. Illa iyyahu, kecuali hanya dia. Ya, artinya hanya saat itu diucapkan saja. Tidak beribadah, kecuali hanya pada Allah. Ya saat kalimat itu diucapkan. Ya. Kalau penafiannya dengan ma ya, karena di sini fi'ilnya mudhari' ya, na'budu. Jadi kalau secara asal atau pada umumnya fi'il mudhari' itu dinafikan dengan la. Jadi la na'budu illa iyyahu. Kita atau kami tidak beribadah kecuali hanya pada dia. Nah, di sini penafian mudhari' dengan la ya. Ini. Berikutnya salisan yang ketiga, yuhibbuni jaddi. Ya, yuhibbuni jaddi, kakekku mencintaiku. Menjadi la yuhibbuni, la yuhibbu jaddi, ya, la yuhibbu jaddi illa iyaya. Jadi yuhibbuni jaddi, maf'ul bihnya adalah ya mutakallim. Yuhibbuni, ada ya mutakallim Yang bermeria untuk mutakalim itulah maf'ul bihnya. Yang kemudian diubah kalimatnya seperti contoh tersebut menjadi la yuhibbu jaddi illa iyaya. Ya. La yuhibbu jaddi illa iyaya. Jadi yang diubah atau yang diletakkan setelah illah adalah dhamir nasab. Artinya yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, yang selainnya ya tetap pada tempatnya. Ya, mungkin hanya sekedar bergeser saja tadi. Yuhibbuni jaddi menjadi la yuhibbu jaddi illa iyaya. Kakekku tidak menyukai kecuali saya. Yuhibbuni jaddi, kakek saya mencintai saya. Ini. Berikutnya rabi'an yang keempat, da'ana al-mudiru. Mudir memanggil kita. Ubah kalimatnya seperti contoh mada'a al-mudiru. Ya, jadi ketika ditambahkan atau ketika diubah seperti contoh tersebut, maka maf'ul bih yang berupa bomir itu langsung diletakkan ke belakang setelah illa, sehingga diucapkan tanpa bomir yang menjadi maf'ul bih pada kalimat jawabannya. Jadi menjadi mada'a al-mudiru. Ya, mada'a al-mudiru illa iyana. Mudir ya, itu tidak memanggil kecuali kita. Mada'a al-mudiru illa iyana. Ya, berikutnya khamisan yang kelima, aqabahumul mudarisu. Aqabahumul mudarisun. Aqabahumul mudarisu. Menjadi ma'aqaba al-mudarisu illa iyyahum. Ma'aqaba al-mudarisu illa iyyahu. Atau illa iyyahum. Ini ya. Ini mengubah kalimat seperti contoh dengan menambahkan huruf nafi di awal dan menambahkan illa ada tulis istisna sebelum salam, artinya satu kata pada kalimat terakhir sebelum itu akhir diucapkan, sebelum akhir pengucapannya. Ini itu ya. Berikutnya kita tambah beberapa sedikit. As-salisu yang ke-6, wa'fil faragni fi ma ya'ti dhamira nasbin munfasilan. Letakkan pada tempat yang kosong, letakkan pada titik-titik, fi ma ya'ti pada tempat berikut ini, dhamira nasbin munfasilan, dhamir nasab yang munfasil. Jadi letakkan dalam tempat yang kosong berikut ini, dhamir nasab yang munfasil. Istakmil an-naw al-madkura bainal qawsaini. Istakmil, gunakanlah. An-naw al-madkura bainal qawsaini. Jenis yang disebutkan di dalam kurung. Ya. Menggunakanlah jenis, yaitu jenis domir yang disebutkan dalam kurung. Dalam dua kurung. Atau di antara dua kurung ya. Bainal qawsaini ya. Di antara dua kurung. Awalan yang pertama, talabal mudiru Ahmada. Wa apa? Di situ ada yang paling kiri ya, ada yang dalam kurung, itu kata atau dhamir yang digunakan untuk mengisi titik-titik tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan siyaqul kalam. Yang menjadi bagaimana? Talabal mudiru Ahmada wa iyaya ya. Wa iyaya ya, digunakan dhamir nasab yang munfasal ya. Talabal mudiru Ahmada wa iyaya ya. Talabal mudiru ya, talabal mudiru Ahmada wa iyaya ini. Berikutnya, sanian yang kedua. Sa'alal mudarisu Ibrahima wa apa yang disediakan di situ? Dhamiral mukhatabi. Dhamiral mukhatabi, dhamir mukhatab. Ya, mufrad ya. sa'alal mudarisu Ibrahima wa iyyaka. Ya. Ibrahima wa iyyaka as'ilatan sa'batan. Ya. Pak guru atau pak dosen ya, bertanya kepada Ibrahim dan kamu, bertanya kepada Ibrahim dan engkau dan kamu as'ilatan sa'batan. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. As'ilatan pertanyaan-pertanyaan sa'batan yang sulit. Ya. Ibrahima wa iyyaka. Berikutnya salisan yang ketiga, inna hamidan wa iyyaya najihani bi taqdiri mumtazin. Inna hamidan wa iyyaya najihani bi taqdiri mumtazin. Sungguh Hamid dan saya itu berhasil dengan nilai yang memuaskan, dengan nilai memuaskan. Inna hamidan wa iyyaya. Ini ya, wa iyyaya ini dhamirnya. Ya. Dhamir nasab munfasil. Rabi'an yang keempat, sa'ada'ul mudarisina wa iyyakum ila ma'dubatin insya'allahu. Sa'ada'ul mudarisina wa iyyakum ila ma'dubatin insya'allahu. Saya akan mengundang para guru, al-mudarisin, para guru atau para dosen, para pengajar. Wa iyyakum, ya, wa iyyakum dan kalian. Ila ma'dubatin insya'allahu, pada sebuah perjamuan. Ya, jadi saya akan mengundang para guru, engkau, ya, wa iyaya wa iyaka wa iyakum, afwan ya, memberinya mukhatabin, ya, mukhatab jama' ya, mukhatabin, jadi wa iyakum, sa'ada'ul mudarisina wa iyakum ila ma'dubatin insya'allahu. Ini ya, saya akan mengundang para guru dan kalian ke jamuan, ya, perjamuan ya, ma'dubah, perjamuan, jamuan makan, ya, insyaAllah. Khamisan, dikali yang kelima, a'rifu annaka wa, ya, di sini, dhamirul ghaibi, dhamir ghaib, apa, huwa, ya, huwa, itu nomornya untuk ghaib. Nah, digunakan untuk mengisi titik-titik ini, a'rifu annaka wa iyyahu ya, dhamirul ghaib wa iyyahu untuk satu orang. A'rifu annaka wa iyyahu mujtahidani, saya mengetahui bahwasanya engkau dan dia itu rajin. Annaka wa iyyahu ini ya. Ini berikutnya tamrin ganti As-sabi'u yang ketujuh, tamrin yang ketujuh ya, as-sabi'u. Ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghiraril misali. Ya, ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghiraril misali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 'ala ghiraril misali sesuai dengan contoh. Ya, sesuai dengan contoh. Menjawab pertanyaan yang ada sesuai dengan contoh. Yang pertama, awalan yang pertama. Aina kitabul mudiri? Ya, aina kitabul mudiri, di mana bukunya mudir? Jawabannya yang dicontohkan di sini, a'taituhu iyyahu. A'taituhu iyyahu, aku memberikannya pada dia. Aku memberikannya pada dia. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya, untuk memudahkan pemahaman ya, ada penambahan kata ya, misalkan tadi kepada atau yang semisalnya aku memberikannya kepada dia. Ini ya, ini contohnya a'taituhu iyyahu. Dan perhatikan di sini nomor ha atau nomor nasab yang muttasil, nomor ha merujuk pada mudir. Ya, nomor ha merujuk pada mudir, kemudian iyyahu ini merujuk pada kitab. Ya. Ingat ini. Berikutnya, sanian yang kedua. Aina majalatul mudarisi. Aina majalatul mudarisi. Di mana majalahnya pak guru, pak dosen? Jawabannya, a'taituhu iyaha. A'taituhu iyaha. Aku memberikan padanya, pada beliau, dia, yaitu buku, majalah tersebut ya. Aqtaituhu iyaha. Iyaha merujuk pada majalah, kemudian nomor ha nomor nasab muttasil merujuk pada al-mudarris, al-mudarrisu. Gitu ya. Salisan yang ketiga, aina qalamul ukhti? Aina qalamul ukhti? Di mana pena saudari? A'taitu. A'taituha. Iyahu. A'taituha. Iyahu. Aku memberikan pada dia al-ukhti tadi. A'taituha. Iyahu. Iyahu merujuk pada kolam. Ya. Jika aku memberikan padanya kolam atau pena tersebut. Ya. Berikutnya Rabi'an yang keempat, aina daftar thullabi, di mana buku-buku tulis para pelajar? A'taitu hum, ya, a'taitu hum merujuk pada athullab ya, hum merujuk pada athullab, a'taitu hum, kemudian iya ha, ya, iya ha, a'taitu hum iya ha. Kenapa dengan iya ha? Ya, karena merujuk pada daftar, ya, daftaru jamak ghairu aqil. Maka dia lafadznya dihukumi mufrad mu'annas. Ini ya. Berikutnya. Khamisan yang kelima. Aina dafatul akhawati. Aina dafatul akhawati. Di mana buku-buku tulis para saudari-saudari? Ya, para saudari atau saudari-saudari ya. Di mana buku tulisnya? Maka dijawab. A'taitu hunna iyaha. Ya, apa itu hunna iyaha? Saya memberikan pada mereka iya apa tadi? Iyaha, ya, buku-buku tulis tersebut. Iyaha, ya, merujuk pada daftar, gitu ya. Berikutnya, hadisan yang keenam, aina haqibatu ummi? Aina haqibatu ummi? Di mana tas ibu saya? Apa itu ha? Iyaha. A'taituha. Ha di sini merujuk pada ummi. Dan iyaha. Iyaha merujuk pada haqibatu. Ini ya. A'taituha. Iyaha. Berikutnya. Sabi'an yang ketujuh. Aina ya. Aina baqiyata hamidin. Di mana kedua telegram hamid. Aina baqiyata hamidin. Di mana dua telegram milik hamid. A'taituhu iyaha. A'taituhu iyaha. Nomor ha merujuk pada hamid. Dan iyaha. Iyahuma ya. Karena di sini barqiyata itu musanna. Ya. Barqiyata di sini dia musanna. Maka pember nasab mutasilnya digunakan pula yang mufanna. Ya. Sehingga apa lagi? A'taituhu iya huma. A'taituhu iya huma. A'taituhu lamir hak merujuk pada hamid. Kemudian iya huma. Iya huma merujuk pada barqiyata. Berikutnya, aina rasailul mudarrisina? Aina rasailul mudarrisina? Di mana surat-surat para guru? A'taituhum iyaha. A'taituhum iyaha. Rasail jamak ghairu aqil, dihukumi mufrad muannas atau diganti dengan a'taituhum afwan. Aina rasailul mudarrisina menjadi a'taituhum iyaha. Jadi rasail jamak ghairu aqil maka dihukumi mufrad muannas domirnya adalah iyaha. A'taituhum iyaha. Maka memberikan pada mereka yaitu pada para guru iyaha rasail risalah yaitu surat-surat. Ya. Ini. Ini pembahasan pada tamrin sabi' yang ketujuh. Ya. Berikutnya langsung. Asaminu yang kedelapan. Tamrin yang kedelapan. Ajib anil asilatil atiyati ala khiraril misali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan contoh. Awalan yang pertama. Contoh. Man allamaka qiyadata siyaratin. Man allamaka qiyadata siyaratin. Siapa yang mengajarimu ya untuk menyopir mobil? Siapa yang mengajarimu menyopir mobil? Atau sopir mobil? Jawabannya, allamaniha akhi. Ada dua jawaban. Yang satu menggunakan dhamir nasab muttasil, allamaniha akhi. Yang satunya, yang lainnya, menggunakan dhamir nasab yang munfasil, allamani iyaha akhi. Allamani iyaha akhi. Ya. Makna secara umum sama ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, nanti bisa dilihat pada pembahasan tentang makna ya. Ini. Berikutnya, man a'taka hadzal khataman? Man a'taka hadzal khataman? Siapa yang memberimu cincin ini? Jawabannya, a'tani a'tanihu a'tanihu zamili atau a'tanihu sadiqi ya, memberikan padaku ya, cincin tersebut sadiqi ya, sahabat saya, teman karib saya ini ya. A'tanihi sadiqi itu yang pertama a'tanihi. Yang kedua, a'tani iyyahu. A'tani iyyahu shadiqi. Itu ya. Berikutnya, salisan yang ketiga. Mata tu'tini hadzal kitaba? Mata tu'tini hadzal kitaba? U'tikahu. Ya. U'tikahu ghadan insyaallah. Ya, kapan kau memberikan padaku buku ini? Aku akan memberikan padamu buku tersebut besok. Jadi apa? U'tikahu. U'tikahu ghadan. Atau u'tika iyyahu ghadan. Ya, u'tika iyyahu ghadan. Aku akan berikan padamu dia, yaitu buku ini, ya, ghadan besok. Ini ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat. Mata turini baitaka? Ya, mata turini baitaka? Jawabannya, kapan kau akan memperlihatkan kepadaku rumahmu? Jawabannya, urikahu. Urikahu. Apa? Ba'da usbu'in, misalkan. Aku akan memperlihatkannya. Aku akan memperlihatkan kepadamu dia, yaitu rumah saya. Ba'da usbu'in, pekan depan. Atau yang semisal itu. Jawabannya bisa dengan hari, ya, dengan bulan, atau dengan tahun, atau dengan yang di situ menunjukkan waktu. Ya. Jadi misalkan, urikahu ba'da usbu'in. Aku akan memperlihatkannya kepadamu sepekan lagi atau pekan depan. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, u'tika iyyahu. U'tika iyyahu ba'da usbu'in. Ini ya. Kemudian berikutnya, tamrin at-tasi'u yang ke-9 masih terkait dengan pembahasan ini tentang dhamir, ya, dhamir nasab. Baik yang munfasil ataupun mutasil ataupun dhamir yang lainnya. Kemarin yang ke-9 ya. tamrinun syafawiyun. Ya. Tamrinun syafawiyun. Latihan secara lisan. Secara bibir, secara lisan. Yaqulu talibun li akhara. Ya, seorang siswa berkata kepada yang lainnya, kepada temannya. Atau yang lainnya. Yuridu fulanun kitabaka. Au daftaraka. Au kalamaka. Ya, fulan ingin bukumu. Atau penamu. Atau buku tulismu ya, daftar ka buku tulismu au qalamaka atau penamu. Ini. Kemudian afa'u qihi iyahu apakah aku akan memberikannya kepada mereka? Maka apakah aku memberikannya kepada mereka? Afa'u qihi iyahu afan bukan mereka ya. Apakah aku akan memberikannya pada dia? Apakah aku akan memberikan pada dia, dia yaitu apa tadi buku tersebut atau buku tulis tersebut atau pena tersebut, ya ini apa tadi ucapan seorang murid, seorang pelajar pada temannya ya, misalnya temannya seperti itu. Kemudian apa? Wayujibu talibul mas'ula, wayujibu talibu al mas'ulu. Jadi siswa yang ditanya, at-thalibul mas'ulu, siswa yang ditanya, yujibu menjawab, na'am a'tihi iyahu. Na'am a'tihi iyahu. Ya. A'tihi, ini fi'ilnya apa? Amar ya, jadi perintah. A'tihi iyahu, berikan padanya, dia. Artinya adalah berikan apa tadi buku tulis atau buku atau kitab ya, atau pena ya, padanya pada si fulan tadi ya ini. Atau jawaban yang menolak ya, kalau a'tihi berarti ini jawabannya menerima, artinya boleh memberikan buku atau buku tulis atau kolam atau yang semisalnya pada teman yang lain ya, ini. Na'am a'tihi iyahu. Kalau misalkan tidak boleh, tidak berkenan ya, au atau la, tidak atau jangan. La tu'tihi iyahu, jangan kau berikan dia buku tersebut. Ini. Ini ya, tamrin fa'min yang ke-8, alhamdulillah tasi' ya, tasi' yang ke-9 ya. Seperti ini. Jadi secara lisan dipraktekkan langsung dengan temannya, teman dekatnya, mungkin sampingnya atau depan atau belakang, teman atau teman dekatnya langsung dilatih ya dengan secara lisan. Ini tamrin syafawiyun, latihan secara lisan. Juga latihan secara tertulis ya, dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi di apa dipelajari lagi, dimurojaah kembali sambil ditulis, dicatat yang perlu ya ini. Kita lanjutkan masih sedikit. Tamrin yang berikutnya al-ashir yang ke-10, yusma'u raninul jarasi. Yusma'u raninul jarasi. Terdengar bunyi atau dering lonceng ya. Bell. Terdengar dering bell atau bunyi bell. Ini. Nah, di sini dijelaskan raninun. Kata ini ya atau isim ini raninun. Apa dia? Masdaru ronna yarinnu. Jadi roninun adalah masdar pada ronna yarinnu. Ini. Wahuwa ala wazni fa'ilun. Ya. Wahuwa ala wazni fa'ilun. Atau kalau dibaca i'rab ya. Wahuwa ala wazni fa'ilin. Ya, dia berada pada wazan fa'ilun. Jadi ronin masdar ini. Ya, wazannya adalah fa'ilun. Jadi ada masdar ya yang berwazan fa'ilun. Salah satu contohnya ini. Berikutnya, hati masadir al-af'alil atiyata. Alhamdulillah. Hati masadir al-af'alil atiyati. Berikan, datangkan masdar-masdar pada fi'il-fi'il berikut ini. Ala wazni fa'ilun atau fa'ilun. Yang sesuai dengan wazan fa'ilun. Ya. Safara yasfiru apa safirun ya safirun ya safara yasfiru safirun ya. Raninun ya safirun ya. Apa safara bersiul atau mendesis itu ya safara ya ini berikutnya syakhara yashkhiru ya. Syakhara yashkhiru menjadi apa syakhirun ya maksudnya adalah syakhirun syakhara yashkhiru syakhirun ini apa mendengus atau mengeluarkan suara dari hidung mengeluarkan suara dari hidung ya mendengus atau ya bahasanya bisa dicari ya yang jelas maksudnya adalah ini tadi mengeluarkan bunyi atau suara dari hidung ya ini syakhirun berikutnya sohala sohala yasfilu ya sohala yasfilu menjadi apa masternya apa? Sahilun, ya. Sahilun. Ya. Masternya adalah sahilun. Apa maknanya? Ya, sohilun itu apa ringkian kuda. Ya. Kuda kan kalau bersuara disebut apa meringki. Ya, jadi sohilun itu maknanya ringkian kuda. Ya. Ini beberapa masdar yang berwazan fa'ilun ya, raninun, safirun, syakhirun, sohilun. Kalau dilihat ya, ini satu masdar untuk beberapa makna atau beberapa fi'il tadi. Ya, kalau diperhatikan ada kesamaan makna di antara fi'il-fi'il ataupun masdar-masdar ini yang sama. Ya, ini apa kesamaan dari sisi menunjukkan sesuatu yang terkait dengan bunyi atau suara. Ya, roninun apa? Bel atau lonceng, ya. Itu terkait dengan suara ya. Jadi safirun dan syakhirun dan sahilun, ya. Ini semua tadi secara makna terkait dengan suara, gitu ya. Nanti bisa dilihat dipelajari kembali tentang masdar bentuk-bentuknya ataupun macam-macamnya. Di akhir jilid 4 ini insya Allah juga disebutkan tentang bentuk-bentuk masdar. Bisa dilihat di murojaah ke sana ya. Baik. Berikutnya. Al-Hadi yang asyara yang ke-11. Tamrin yang ke-11. Hati jam'a ad-durju wal-khatam. Ad-durju al-khatamu. Berikan, datangkan bentuk jama' dari ad-durju dan khatam. Ad-durju laci ya. Jamaknya apa? Ad-raj ya. Jamaknya ad-rajun, ad-raj ini. Kemudian khatam cincin. Jamaknya apa? Khatamun cincin. Cincin ya, jamaknya khawatimu. Ya, jamaknya adalah khawatimu. Ya, ini ya, beberapa bentuk jamak dari kata-kata ini. Yang berikutnya asani asyara, yang ke-12, hatil mudhari'a wal amra minal af'alil atiyati. Hatil mudhari'a wal amra minal af'alil atiyati. Datangkan fi'il mudhari' dan amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Tadakkara mudhari'nya yatadakkaru, amrnya tadakkar. Tadakkara yatadakkaru tadakkar. Ya. Ingat. Ya, maknanya ingat. Berikutnya qada yaqdi yaqdi. Qada fi'il madhi mudhari'nya yaqdi. Kemudian amrnya yaqdi. Ini qada yaqdi yaqdi. Ini ya. Berikutnya basmalah, ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yubasmilu. Yubasmilu itu fi'il mudhari'nya ya, mengucapkan bismillah, yubasmilu. Ya. Kemudian amrnya basmala yubasmilu basmil. Ya, amrnya adalah basmil. Ya, ucapkanlah bismillah. Jadi basmala maknanya mengucapkan bismillah atau bismil atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu basmala. Baik. Ini. Ya, walhamdulillah sampai di sini selesai pelajaran ke-10 pada kesempatan kali ini. Alafum minkum, banyak mungkin banyak kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Ya, selebihnya itu semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang dilanjutkan pada daras berikutnya. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.